Okay, Mitra Bisnis, the last session ya untuk Anda yang ada di Jakarta, kemudian Pas FM ada di Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Terima kasih Mitra Bisnis, Anda terus bersama kami di sini. Dan kaya raya di masa sulit memang jadi pilihan hidup untuk setiap manusia ya. Dan ini juga kita pilihkan untuk jadi tema di Kavis Break bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Oke, Bang Kavi, tadi udah sempat juga ya, kalau kaya miskin tuh bukan nasib, bukan takdir. Tapi kadang kenapa orang ini selalu merasa bahwa udah nasib gue deh jadi orang miskin, padahal ya itu tadi, miskin seharusnya tidak ada dalam mindset kita. Terus yang ada, semua orang bisa kaya. Ya, itu dia, justru jangan sifatnya pasrah gitu loh. Kalau kita sifatnya pasrah dan nerimo, kita gak penasaran kenapa begini gitu loh. Itu umumnya ya udah kita selesai gitu. Yang menarik adalah kalau kita lihat banyak para, katakanlah para businessman, para entrepreneur yang sangat-sangat sukses gitu loh. Di samping umumnya banyak di antara mereka itu yang memang berada dalam situasi yang sangat sulit gitu loh, yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi luar biasanya adalah karena mereka memanfaatkan satu hal, yaitu kepepet. Jadi banyak orang-orang itu yang memang gara-gara kepepet, tapi banyak orang yang akhirnya kepepet itu kemudian nyerah, ya udahlah gue terima nasib. Tapi orang-orang yang sukses itu justru kepepet, itu dia gak terima nasib, tapi dia menggunakan kepepetnya itu sebagai batu loncatan untuk ke kuantum atau ke tingkat sukses yang berikutnya gitu. Apakah artinya mindset kita selain diisi dengan hal positif, juga mindset kita boleh diisi dengan dendam, dendam masa lalu, dendam gue gak mau jadi orang kere, gue mesti jadi orang kaya gitu, boleh gak Bang? Sebenarnya sih itu sih gak bagus ya, tetapi kalau saya pada prinsipnya, apapun yang bisa memotivasi Anda untuk berubah, apapun yang bisa memotivasi Anda untuk rajin, apapun yang bisa memotivasi Anda untuk tekun, menurut saya bagus-bagus aja. Boleh dipakai ya konsep dendamnya. Iya, ya. Jadi boleh aja gitu, asalkan itu memotivasi diri Anda gitu loh. Oke. Untuk itu. Nah, setelah untuk jadi kaya itu tercapai, akhirnya seorang tadi kaya terus jadi OKB, itu juga butuh persiapan untuk diri dia dong. Oh iya, sangat. Apa aja persiapannya untuk jadi orang kaya tuh Bang? Iya, kan begini, jadi kan kadang-kadang cara kita mungkin ya melihat, cara kita melihat kehidupan gitu, itu kadang-kadang karena kita punya segala kekayaan, kadang-kadang itu kita juga berada dalam situasi yang sangat awkward. Oke, tahu nggak kenapa kita mesti kaya raya? Enggak. Ya, kalau Anda nggak tahu kenapa mesti kaya raya, kenapa Anda harus merasa kaya raya, harus wajib kaya raya? Coba tanya kepada diri Anda. Kalau kenapa ditanya, kita harus kaya raya? Kenapa ya mesti kaya ya? Biar bisa memenuhi semua keinginan gue. Iya, oke. Okay. Umumnya orang-orang mengatakan begitu. Dan ini pengalaman saya waktu sekolah. Saya ditanya sama dosen kita. Jadi hari pertama tuh, hari pertama saya masuk kuliah pemasaran. Dosen kita bilang, What is the purpose of your life? Gitu. Apa tujuan hidup Anda? Kita bengong loh. Kita berpikir. Terus satu anak nyeletuk dong, hidup kaya raya dan berbahagia. Terus guru saya bertanya lagi, apa tujuan kita kaya raya? Dan masing-masing mengemukakan dengan kata-katanya ya, ingin memuaskan orang tua, ingin membahagiakan keluarga, ingin macam-macam lah gitu loh. Misalnya. Standar gitu lah ya Bang. Tapi akhirnya dikritik oleh guru saya dan dia mengatakan salah. Wah, kita ngamuk dong. Kita bilang, oh gimana sih salah itu? Dia bilang, kaya raya itu cuman praktis. Praktis. Ya dong, kalau lu kaya, lu punya duit, lu bisa ngapain aja kan? Tapi kalau lu gak punya duit, lu kan gak bisa ngapain. Jadi sebenarnya tujuan kaya raya, practicality. Jadi kalau lu kagak mau hidup lu sedemikian praktis, dan lu menganggap, ya udahlah cukup dengan rumah kecil, mobil mungil, dan hidup dengan rata-rata mediocre, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kebahagiaan Anda memang ada di situ. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda kaya raya untuk praktis ya, punya uang apa segala macam, bisa apa-apa. Nah itu itulah sebabnya, maka misalnya ya, saya melihat orang tua saya gitu ya, kenapa dia rajin menabung dan dia benar-benar rajin ngumpulin duit gitu loh. Supaya anak-anaknya bisa sekolah. Anda lihat nggak? Jadi practicality-nya gitu loh. Jadi, nah itu kan is a choice gitu loh. Mm-hmm. Tapi kalau kita berpikir, ngapain? Pokoknya gue sekolahin anak gue sampai universitas gitu kan. Abis itu dia cari modal aja sendiri kan. Udah tugas gue selesai gitu loh. Tapi kan ada orang tua yang nggak seperti itu. Yeah. Ada orang tua yang bilang, nggak, gue mau sekolahkan anak gue itu, tapi gue juga mau sediain dia modal yang cukup gitu loh. Mm-hmm. Luar biasa ya. Yeah. Menyentuh sekali. Untuk menjadi kaya raya ternyata juga butuh kesiapan yang luar biasa. Ya, tapi it's a choice. Yang paling penting adalah it's a choice. Miskin itu gak ada. Itu cuman satu ungkapan aja. Gitu loh. Bokeh ada, tapi itu temporary. Oke. Nah, sudah siapkah Anda menjadi orang kaya? Oke, sampai di sini nih, Bang. Kita ngomongin kaya raya di masa sulit. Minggu depan kita sambung lagi dengan topik yang lain. Oke, pastinya dengan kita cerita yang seru. Tapi jangan Bang Tohir ya. Nantikan nih. Walada, Farid, dan Tohir yang berikutnya. Nih Mitra Bisnis, Anda mesti tahu nih, sebelum kita closing ya, ngomongin Bang Tohir dan Farid ini spesial. Kalau Anda pengguna Facebook juga, manfaatkanlah Facebook itu untuk bertemu dengan Bang Kavi Kurnia yang akan memberikan story-story yang luar biasa dahsyatnya dan pasti makin bikin Anda penasaran ya. Pengen tahu Bang Tohir siapa? Baca Facebook hari ini. Oke, Bang Kavi Kurnia, thank you banget ya untuk hadirannya ya. Dan untuk Anda Mitra Bisnis, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai di sini temu kita dalam Kavis Break. Ketemu lagi minggu depan. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.